صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا. إخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات، وفق الله وإياكم لمن يحبه وأرضاه. إن شاء الله pada kajian malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Jami' karya dari Imam Muhammad Ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan masuk pada bab yang baru. Pada bab yang telah lalu kita berbicara tentang dosa bagi orang yang berdusta atas Nabi SAW. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas bab Kitabatul Ilmi, bab yang menjelaskan tentang penulisan ilmu, atau dalam istilah sekarang kodifikasi ya, tentang ilmu apa saja, baik itu yang berkaitan dengan masalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, atau kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini terhadap khilaf, perselisihan di antara para salaf tentang apakah boleh menulis ilmu atau kemudian meninggalkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah perkara yang wajib ketika seorang mendengar ilmu disampaikan, baik itu ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menganjurkan untuk menulis, sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan itu hal yang dilarang ketika pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya, karena pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, ala inni utitu Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran jelas di sana para sahabat yang mempunyai tugas sebagai kutabul wahyu, penulis wahyu. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Zaid bin Harithah, dan sahabat-sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah para penulis wahyu. Adapun tentang menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis kecuali Al-Quran. La taktubu syai'an, janganlah kalian menulis suatu apapun kecuali Al-Quran. Oleh sebab itu, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penulisan hadis secara khusus perintahnya belum ada, begitu. Dan juga sebagian para ulama mengatakan bahwa pada zaman ini untuk menulis selain dari Al-Quran, kalau Al-Quran semuanya sudah ma'ruf ya, sudah ijma' tentang tadwinnya, kodifikasinya, penulisannya, sehingga disatukan dalam bentuk tulisan yang disebut dengan Al-Khat Utsmaniyah, yang ma'ruf, yang ada di depan kita ya, Mushaf Al-Utsmani. Sehingga tidak ada khilaf tentang masalah penulisan Al-Quran. Tapi pada masa sekarang, kalau kita lihat semakin sedikitnya perhatian manusia terhadap ilmu dengan hafalan. Kalau zaman dulu orang menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihafalkan di luar kepala, sanadnya, riwayatnya, dan matanya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi kita dapatkan kecuali sedikit. Ada sebagian di antara thullabul ilmi yang punya ihtimam perhatian terhadap menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, kemudian juga Sunan Ibnu Majah, dihafalkan di luar kepala, dihafalkan dengan sanadnya. Saya pernah melihat seorang hafal Kutubus Sittah, ya, tidak menyebutkan hadis kecuali dengan sanadnya. Dan disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah itu disebutkan sanadnya dari awal sampai akhir, kemudian setelah itu disebutkan matannya. Hafal. Tapi ini aqal min qalil, sedikit sekali orang yang seperti ini. Tapi ada memang beberapa markas al-ilmi, itu mereka punya perhatian terhadap menghafal al-mutun, menghafalkan matan-matan kitab hadis, ya begitu. Sehingga kalau kemudian sudah tidak dihafal dan juga tidak ditulis hadis-hadis tersebut, ilmu tersebut, ini dikhawatirkan akan apa? Akan tersia-siakan, bahkan mungkin akan hilang ditelan waktu dan zaman. Oleh sebab itu, dari hadis-hadis yang akan kita baca di sini, ini merupakan anjuran hasungan untuk apa? Untuk menulis ilmu. Ada berkaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan tentang dosa orang yang berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga anjuran untuk berhati-hati dari meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kemudian masuk dalam bab berdusta atas Nabi. Dalam bab ini juga apa? Anjuran untuk apa? Untuk berhati-hati juga dari menyia-nyiakan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menghafalkannya atau kemudian menulisnya, sehingga ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sekarang orang semangat untuk menuntut ilmu juga semakin lemah. Nah, banyak orang berpaling dari menuntut ilmu, sibuk dengan urusan dunianya, maka dikhawatirkan akan apa? Akan tersia-siakan kemudian hilang. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam akhir zaman nanti kelak, bagaimana Al-Quran akan diangkat. Orang tidak mengenal Islam kecuali hanya rasam saja, tidak mengenal Quran kecuali tulisannya saja. Masjid Mekah, tapi kosong dari berkah. Masjidnya luar biasa, orang saling membangga-banggakan keindahannya, hiasannya dan seterusnya, tapi apa? Jarang orang datang ke masjid tersebut, semakin sedikit orang datang ke masjid. Nah, sampai pada akhir zaman nanti orang tidak mengenal Islam kecuali apa? Kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Mereka mengatakan bahwa nenek moyang kami dulu mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu dan seterusnya, sementara mereka tidak mengenal kecuali kalimat Allah saja. Nah, ini ya kaitannya dengan bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya anjuran untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kedustaan. Adapun pada bab ini hasungan untuk apa? Untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa? Tersia-siakan. Nah, kemudian menghafal dan kemudian menulis hadis-hadis tersebut. Adapun hadis yang ada pada kita sudah sampai pada hadis yang ke-111, bab yang ke-39, hadis yang ke-111. Ini menceritakan kitab yang ada di tempat saya. Kadang-kadang terjadi perbedaannya. Ada yang 109, ada yang 110 begitu. Kadang para ulama tidak menulis kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sanadnya. Di Sahih Bukhari sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan hadis mu'allaq. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan sanadnya secara sempurna. Kadang hanya disebut nama sahabatnya saja. Kadang hanya disebut nama tabi'inya saja. Tidak disebutkan hadis secara sempurna. Pada bab yang lain baru disebutkan hadis secara sempurna. Seperti ini biasanya tidak di tarqim, tidak disebutkan nomornya. Nah, kadang seperti itu para ulama melakukannya. Ada yang semua pokoknya kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya mu'alak langsung diberi nomor. Sehingga ada perbedaan dalam penomoran. Kalau di tempat saya saat ini kita sampai pada hadis yang ke-111, babnya bab yang ke-39. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Waqi'un an Sufyana an Mutarrifin an Sha'bi an Abi Juhayfata qala qultu li Ali ibn Abi Talib hal indakum kitabun qala la illa kitabullahi aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi as-sahifah qala qultu fama fi hadhihi as-sahifah qala al-aqlu wa fakaku asir wa la yuqtalu muslimun bi kafirin. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah melihatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam, kunyahnya Abu Abdullah Bikandi. Bikandi. Bikandi namanya. Abu Abdullah Bikandi. Qala akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Waqi'un. Waqi' ibn Jarrah ibn Mulih ibn Adi ibn Farsin an Sufyan. Sufyan ini bisa jadi Sufyan Ats-Tsauri, bisa jadi Sufyan ibn Uyainah, nanti insyaallah akan dijelaskan siapa yang dimaksud dengan Sufyan ini. Dari Mutarrifin, dari Mutarrif, Mutarrif nama lengkapnya, kunyahnya adalah Abu Bakar, ya. Abu Abdurrahman Al-Kufi Al-Harithi, ya. Kemudian An-Sya'bi, ini sudah berkali-kali, Amir As-Sya'bi. Kemudian An-Abi Juhayfata, dari Abu Juhayfah. Qala, beliau berkata, qultu li Ali bin Abi Talib, aku bertanya kepada Ali bin Abi Talib, hal indakum kitabun, apakah ada pada anda kitab? Maksudnya pertanyaan ini ditujukan oleh sahabat kecil ini, maksudnya sahabat ini, jadi kalau dalam istilah para ulama hadis, ada sahabat kibar, ada sahabat sighar. Ini termasuk di antara Abu Juhayfah ini termasuk apa? Sahabat sighar. Maksudnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Apakah ada pada anda kitabun? Sebuah kitab, maksudnya apa? Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang sahabat ini termasuk di antara orang yang diagungkan oleh kaum yang disebut dengan Syiah. Ya, ini Abu Juhayfah ini bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk menjelaskan apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala itu diberi kekhususan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kitab selain Al-Qur'an. Nah, karena selama ini kita pahami bahwasanya ini pernyataan orang Syiah bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada Ali dan para imam Ahlul Bait dan keturunannya selain dari Al-Qur'an. Oleh sebab itu Abu Juhayfah ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada pada anda, maksudnya Ahlul Bait dan seluruhnya itu punya kitab khusus yang Rasulullah SAW memberikan kepada mereka hanya kepada Ahlul Baitnya. Qala, maka Ali menjawab, la, tidak ada. Illa kitabullah, kecuali apa? Al-Quran. Au fahmun u'tiha rajulun muslimun, atau kemudian pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim. Maksudnya apa? Al-fahmu di sini adalah fahmu terhadap ilmu, terhadap syariah. Yang dimaksud di sini adalah termasuk beliau, karena sahabat Ali termasuk di antara para sahabat yang apa? Yang cerdas, yang pintar. Allah SWT berikan pemahaman terhadap syariah. Tidak ada yang diberikan kepada kami secara khusus, yang adalah Al-Quran dan pemahaman yang apa? Yang faqih, pemahaman yang cerdas. Aw ma fi hadhihi as-sahifah, atau apa yang ada pada buku ini, sahifah. Maksudnya apa? Kertas yang ada tulisannya. Kalau mungkin bahasa kita sekarang ya bukulah begitu. Tapi hanya lembaran, berapa lembar begitu ya. Qalqulu fa ma fi hadhihi sahifah. Kemudian Abu Juhaifah melanjutkan pertanyaannya. Fa ma fi hadhihi sahifah? Apa yang ada pada sahifah ini? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, qala al-aqlu wa fakakul asir. Al-aqlu aidiyah, diat yang dibebankan kepada siapa? Kepada orang yang membunuh. Nah, penjelasannya seperti apa, hukumnya seperti apa, dan seterusnya. Yang dimaksud al-aqlu di sini adalah diat. Diat yang dibebankan kepada seorang pembunuh apabila dia tidak dikisas atau kemudian tidak dimaafkan, maka harus membayar diat. Tahu diatnya berapa? 100 ekor unta. Nah, kalau satu ekor unta nilainya 10 juta. Ya, anggap yang paling murah 10 juta, yang enggak ada. Satu ekor unta 10 juta. Anak unta, anak sapi aja lebih dari 10 juta, apalagi unta. Ya. Kalau unta itu dagingnya banyak. Nah, harganya 10 juta. Kalau 100 ekor berapa sih? 10 miliar. 1 miliar. Itu kalau itu harga dari jiwa seorang muslim minimalnya segitu. 1 miliar. Ya, bayangkan saja. Maka kalau kemudian si ahl bait, si ahl maksudnya keluarga dari orang yang terbunuh tadi atau yang dibunuh tadi tidak mengkisosnya dan kemudian meminta diat, maka dia harus membayar diat sebanyak itu ya. Nah, tentang masalah apa diat. Kemudian yang kedua adalah wafaka kul asir, dan membebaskan tawanan. Bagaimana hukumnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya disebutkan dalam lembaran-lembaran kertas tadi. Wala yuqtalu al-muslimu bikafirin, dan seorang muslim tidak dibunuh karena sebab membunuh orang kafir. Maksudnya apa? Bila seorang muslim membunuh orang kafir, tidak kemudian dikisos dengan membunuhnya. Ini tidak berlaku bagi seorang muslim apabila membunuh seorang kafir. Berbeda kalau seorang muslim membunuh orang muslim, maka dikisos. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian apa? Al-qisasu. An-nafsu bin nafsi. Nah, jiwa dengan jiwa sebagai balasannya. Adapun hadis ini sesuai sekali dengan judul dari bab ini, karena disebutkan fi hadis sahifah. Karena apa sahifah itu adalah apa? Kertas yang ada di dalamnya tulisannya. Nah, kalau sekarang disebutkan apa? Sahifah artinya kitab yang ditulis kemudian dibaca. Nah, di sini maknanya apa? Bahwasanya beliau menulis dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada sahabatnya. Maknanya beliau menulis. Nah, inilah disebut dengan apa? Kitabatul ilmi. Adapun rawi-rawinya ada 7 orang. Yang pertama Muhammad bin Salam Abu Abdullah Abi Kandi. Ini sudah kita jelaskan. Ini termasuk di antara guru Imam Bukhari, dan beliau adalah seorang yang fiqah. Kemudian yang kedua adalah Waqi' bin Jarrah bin Malik bin Adi bin Fars. Nah, beliau adalah seorang yang thiqah. Nah, beliau adalah seorang yang thiqah, tidak diragukan lagi tentang kethiqahannya. Bahkan dikatakan oleh para ulama dia lebih thiqah dibandingkan Sufyan, lebih thiqah lagi dan lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan Imam Ibnu Mahdi. Kemudian yang ketiga Sufyan. Ya. Sufyan di sini ada kemungkinan Sufyan Ats-Tsauri, ada kemungkinan Sufyan Ibnu Uyainah. Dan Imam Waqi', Waqi' bin Jarrah ini meriwayatkan dari dua orang ini juga. Ya. Imam Waqi' inilah meriwayatkan dari dua orang ini. Dari siapa? Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ibnu Tsauri. Ya. Dan juga Sufyan ini, ya, Imam Waqi' meriwayatkan dari Sufyan, dan Sufyan ini dua-duanya juga meriwayatkan dari Mutarrif. Nah, ini musibahnya di sini. Nah, muridnya sama, gurunya sama, sama-sama. Sufyan ini muridnya adalah Waqi', dan Sufyan yang dua-duanya Sufyana ini juga gurunya siapa? Namanya Mutarrif. Siapa yang Sufyan ini? Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan yang kedua? Tapi kita harus ingat bahwa dua-duanya sama-sama thiqah, baik Sufyan Ibnu Uyainah ataupun Sufyan Ibnu Ats-Tsauri, itu tidak masalah, tidak ada kemudaratan bagi kesahihan hadis ini karena keduanya sama-sama thiqah. Begitu ya. Tapi Allahu a'lam, yang dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Karena biasanya Waqi' ini masyhurnya riwayat dari siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Kalau beliau menyebutkan dari Sufyan Ibn Uyainah, beliau selalu menyebutkan an Sufyan Ibn Uyainah. Ya. Kalau menyebutkan dari Sufyan Ibn Uyainah, beliau langsung menyebutkan Sufyan Ibn Uyainah. Tapi kalau hanya an Sufyanin, itu kebanyakan itu dari Sufyan Ats-Tsauri. Begitu yang dipahami oleh para ulama, kebiasaannya Imam Waqi' seperti itu. Kalau tidak disebutkan namanya berarti Sufyan Ibn Ats-Tsauri. Kalau disebutkan namanya berarti ada Sufyan Ibn Uyainah, begitu. Kemudian yang keempat adalah Mutarrif. Nah, beliau adalah seorang yang thiqah, disiqahkan, dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa beliau adalah seorang yang thiqah. Abu Abdurrahman Al-Kufi Al-Harithi. Kemudian yang kelima adalah Amir Asy'abi, sudah ma'ruf di antara para imam min a'immatul al-hadis. Kemudian yang keenam adalah Abu Juhaifah, namanya Wahab Wahab bin Abdullah As-Sawai, As-Sawai Al-Kufi. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini sangat menghormati Abu Juhaifah ini. Dan juga sangat mencintainya, sehingga beliau menjadikan Abu Juhaifah ini sebagai apa? Sebagai amin, penjaga Baitul Mal di Kufah. Ya. Sebagai apa? Penjaga Baitul Mal. Dan selalu bersama dengan Ali. Ya, selalu bersama dengan Ali. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau masih kecil ya, belum balig. Ya, itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ada faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, dari hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang-orang Syiah atas bid'ah mereka yang mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasi atau pemegang wasiat Nabi SAW. Bahasanya beliau diberi ilmu khusus atau wasiat khusus, nah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dari kalangan para imam ahl bait. Sehingga ketika beliau ditanya hal indakum minal kitab, beliau menjawab, kami tidak memiliki apa-apa illa kitabullah. Tidak apa yang kami miliki, apa yang ada pada kami sebagaimana apa yang ada pada manusia yang lainnya. Nah, tidak ada kekhususan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kemudian beliau menjelaskan, dan tambahan lagi apa berupa faham. Pemahaman dan pemahaman terhadap syariat Allah. Dan ini juga bukan kekhususan. Seorang yang Allah SWT berikan keluasan dan kelapangan dalam ilmu tentu akan memiliki pemahaman yang luas dan lapang juga. Dan itu tidak hanya milik satu atau dua orang. Karena banyak sekali di antara para sahabat, para ulama yang pintar-pintar, yang Allah SWT berikan pemahaman yang luar biasa. Seperti contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seorang yang sangat cerdas sekali. Beliau sangat cerdas sekali. Nah, ketika belajar kepada Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala, belum duduk dan belum mendengar ilmu dari beliau dan belum mendengar riwayat dari kitab karya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kitab Muwatta, beliau sudah hafal Muwatta. Untuk bayangkan Muwatta berapa ribu hadis, masih kecil. Sejak kecil sudah hafal hadis, sudah hafal Al-Quran. Sejak kecil, sejak mulai dari kecil ibunya menempatkan beliau tinggal di kalangan orang-orang Arab Badui supaya bahasa Arabnya bahasa Arab yang fushah, enggak terkontaminasi oleh bahasa Arab yang sudah tercampur dari berbagai macam dialek yang merusak kemudian bahasa Arab. Langsung dibawa ke daerah Badui untuk belajar bahasa Arab. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, kemudian setelah itu belajar ilmu dari para masyayikh kibar. Ibu beliau, coba bayangkan, beliau itu aslinya dari Gaza ya. Gaza itu di Palestina ya. Nah, daerah Syam, dibawa oleh ibunya sampai ke Mekah. Karena aslinya beliau adalah Quraisy ya. Kemudian dibawa ke Mekah, kemudian tinggal bersama dengan keluarga dari nenek moyangnya. Sampai kemudian setelah itu balik lagi melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, pergi ke Kufah, pergi ke Irak, bertemu dengan para masyayikh di sana, bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian juga belajar bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, belajar dari Imam Malik, kemudian setelah itu pergi ke Mesir, kemudian sampai kemudian meninggalnya di sana dan seterusnya. Sampai kemudian menjadi imam. Sampai pada suatu saat beliau semalam saja merenungkan satu hadis. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Umar, mata fa'ala Nughair. Semalam merenungkan hadis ini sampai kemudian menyimpulkan faedah daripada hadis yang pendek ini sekitar 60 sampai 70 faedah. Ya. 60 sampai 70 faedah hanya kalimat Ya Aba Umar, mata fa'ala Nughair. Wahai Abu Umar, sahabat kecil beliau, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil yang dipelihara oleh sahabat kecilnya ini. Dipelihara. Kemudian begitu melihat seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabat kecilnya dan berkata, "Ya Aba Umar, mata fa'ala Nughair?" Apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil ini? Semalaman merenungkan tentang faedah dari hadis ini sampai kemudian mengeluarkan faedah sampai 70 faedah. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak ada lebih kelebihan yang beliau miliki dari sisi sebagaimana yang di klaim oleh orang-orang Syiah bahwasanya beliau adalah wasi, ada wasiat khusus yang Rasulullah SAW berikan kepada beliau dan seluruh para imam ahlul bait. Ya, ini ya. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwasanya seorang alim itu Allah SWT berikan pemahaman sehingga mampu beristimbat dari ilmu syariah baik dari Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya yang itu mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ya, tetapi syaratnya harus sesuai dengan apa? Apa yang dia lakukan itu, apa yang dia sampaikan itu harus sesuai dengan usul syariah. Jangan kemudian mengambil kesimpulan atau beristimbat tentang hukum keluar dari prinsip-prinsip syariah. Ya, maksudnya sebagaimana kaidah-kaidah syariah yang ada, jangan kemudian mengambil satu ayat kemudian dia tafsirkan sendiri tanpa ada dasar ilmunya, tanpa punya alat-alat, maksudnya alat yang berupa ilmu. Nah, sehingga dengan ilmu tadi mulai dari ilmu bahasa Arab, ilmu usul, usul fikih, kemudian usul hadis, kemudian ilmu ma'ani, balaghah dan seterusnya, kemudian setelah itu baru kemudian punya tauq dalam masalah bahasa Arab, kemudian setelah itu dia mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya, tafsirnya ma'thur, kemudian setelah itu dia pelajari dari sisi bahasanya, kemudian athar dari para sahabat, baru kemudian setelah itu dia mengambil pemahaman mengeluarkan isi Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya sesuai dengan kaidah dan usul syariah. Tidak kemudian nyeleneh buat tafsir sendiri, ngarang sendiri dengan akalnya tanpa dasar ilmu-ilmu alat yang seharusnya dimiliki seorang ahli tafsir. Ini jelas tidak diperkenankan. Boleh seseorang kemudian menjelaskan isi Al-Qur'an dengan pemahaman yang Allah SWT berikan kepada dia, tapi dengan syarat seperti itu tadi, memiliki mu'alat, kemudian juga apa sesuai dengan syariah, kaidah-kaidah syariah yang telah ditentukan oleh para ulama. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat penjelasan bolehnya menulis hukum-hukum syar'i. Ini sebagaimana perintah Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan apa? Dengan menulis. Ya, begitu. Jadi seperti apa yang dikatakan salah satu di antara rawi hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa uktub walakan, tulislah ilmu walaupun harus tulis di apa, di haid, di tembok. Dulu kalau antum perhatikan para sahabat dulu ya menulis kitab Al-Qur'an itu dari apa saja? Pelepah kurma, kemudian tulang, kulit, apa saja yang bisa dijadikan media tulisan. Mereka tulis di situ. Karena memang enggak ada yang mereka miliki kecuali itu. Jadi di tulang-tulang itu dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dikumpulkan tulang-tulang, dikumpulkan kulit-kulit, kulit kambing yang di situ ditulis ayat-ayat Al-Qur'an. Ini ya. Ini di sini apa? Dianjurkan untuk apa? Menulis ilmu. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah diperbolehkannya bertanya kepada pemimpin atau kepada imam tentang perkara yang itu merupakan kekhususan bagi dia. Seperti apa yang dilakukan oleh Juhaifah ini, bertanya tentang hal yang mungkin ini tersebar berita di luar bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar di luar berita bahwasanya beliau punya hal-hal yang khusus, wasiat khusus yang diperuntukkan hanya khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Ditanyakan langsung dan dijawab langsung oleh Ali bin Abi Thalib, maka ini diperbolehkan. Kemudian faedah yang lainnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad berhujjah bahwasanya seorang muslim itu tidak diperkenankan untuk dibunuh gara-gara membunuh orang kafir karena kisos, enggak boleh. Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bin Ubaid berpendapat bahwa saya seorang muslim tidak diperkenankan untuk dibunuh karena sebab bunuh orang kafir. Nah, ini diselisih oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh. Dan ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Yang pertama karena menyelisih nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtal al-muslim bil kafir. Nas ini ya, tidak ada makna yang lain kecuali makna ini ya, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena sebab bunuh orang kafir. Ini juga pendapat Imam Auza'i, Imam Lais, Sa'ad, wa Tsauri, wa Ishaq, wa Abu Tsaur, Ibnu Sabramah dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi maksudnya apa? Seorang mukmin ya dikisos. Nah, karena apa? Karena dia membunuh seorang kafir, ini tidak berlaku dalam Islam. Sebagian para ulama mengatakan kalau membunuhnya secara khianat, nah, seorang muslim membunuh seorang kafir dengan cara khianat, maka ini dibalas kisosan untuk dia. Tapi ini pendapat yang lemah juga. Ya, ini pendapat yang lemah. Nah, bagaimanapun keadaannya, seperti inilah yang diterapkan dalam Islam. Ini penghormatan terhadap hak kaum muslimin. Ya, begitu. Bagi keluarga orang kafir yang kedua, maka dia mendapatkan diat ya. Tidak kemudian dikisos. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Tidak dikisos yang muslim tadi dibunuh, enggak, tapi apa? Keluarga yang kafir ini mendapatkan ganti ya. Seberapa banyaknya, maka ini sesuai dengan ketetapan dari Al-Qadhi, begitu. Adapun hadis yang ke-112, kita masuk pada hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Nu'aymin Al-Fadl bin Tukainin qala haddatsana Syaibanu an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laythin 'ama fathin Makkah. أما فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس أم مكة القتل أو الفيل قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم وجعلوه على شك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لساءة من نهار ألا وإنها ساءتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعدد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ نَظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَلْ وَإِمَّا أَنْ يُقَادْ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رُجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أُكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أُكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ فَقَالَ رُجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا تَخِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِتْخِيرَ إِلَّا الْإِتْخِيرَ قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة. إمام بخاري رحمه الله تعالى telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Nu'aymin Fadl bin Tukain. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Syaibanu dari Yahya dari Abi Salamata an Abi Hurairata anna Khuza'ata, maksudnya apa, salah satu di antara kabilah, anggota kabilah Khuza'ah, qatalu rajulan min bani Laitsin am fathi Makkah biqatilin minhum, mereka membunuh seorang laki-laki dari bani Laits am fathi pada tahun ditaklukkannya kota Mekah. Biqatilin minhum, karena sebab bani Laits membunuh salah seorang dari anggota dari bani Khuza'ah. Ini ya, bahwasanya bani kabilah Khuza'ah itu membunuh seorang laki-laki dari bani Laits pada waktu ditaklukkan Mekah. Karena sebab apa? Karena sebab mereka juga membunuh salah seorang dari anggota kabilah Khuza'ah. Qataluhu, mereka bunuh. Fa akhbira bidzalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang hal itu. Faraghi barahilata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta beliau. Unta yang dipasangi pelana. Fa khataba, kemudian beliau berkhutbah. Fa qala innallaha habasa amma qatala awil fila. Kemudian beliau berkhutbah. Sungguhnya Allah SWT habasa ay mana'a, melarang an Makkah al-qatla, maksudnya di kota Mekah al-qatla, pembunuhan, awil filah, fil maksudnya apa? Gajah, asabul fil maksudnya Abraham ya, dari Habasyah ketika datang ke kota Mekah untuk apa? Merobohkan Ka'bah. Maka Allah SWT mengirimkan burung ababil, kemudian membinasakan mereka semua. Ya, bahwasanya Allah SWT melarang di kota Mekah pembunuhan dan juga apa, menghalangi datangnya apa al-fil ini. Qala Abu Abdullah kada qala Abu Nu'aim wa ja'aluhu ala syak. Jadi demikianlah yang dikatakan. Abu Abdullah ini siapa? Imam Bukhari. Abu Abdullah ini kunyahnya Imam Bukhari Muhammad Ibn Sa'il Abu Abdullah. Qala Abu Nu'aim, Abu Nu'aim berkata faja'aluhu ala syaki al-fil abil qatla. Abu Nu'aim mengatakan rawi-rawinya di sini menjadikan ragu ya antara fil al-qatla. Ini au di sini nisyak ya. Inna Allah habasa an makata al-qatla awil fila. Ini syak. Wa ghairuhu, selainnya, selain Abu Nu'aim, yakulu fil, fil saja. Ya, ini gajah. Maksudnya apa? Gajah dan orang-orang yang ada bersamanya. Wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Dan Allah SWT menguasakan atas mereka, maksudnya ahli Mekah pada waktu ditaklukkannya kota Mekah, menguasakan atas mereka ahli Mekah, penduduk kota Mekah, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah bahwasanya kota Mekah ini tidak halal, maksudnya apa, pembunuhan, li ahad, bagi seorang pun, qabli, sebelumku. Walam tahilla li ahadin ba'di, dan juga tidak dihalalkan sesudahku, bagi seorang pun sesudahku, sebelumku dan sesudahku tidak diperkenankan ada pembunuhan di kota. Ala wa innaha halal li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwasanya kota Mekah ini halal bagiku sesaat saja, pada saat ditaklukkan kota Mekah, pada saat masuknya Nabi SAW kota Mekah, itu saja diperbolehkan. Ini rukhsah yang Allah SWT berikan hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagi yang lainnya. Ala wa inna sa'ati hadhihi haramun. Ketahuilah bahwasanya sekarang ini kota Mekah, saat ini, saati, maksudnya pada waktu ini, haramun, haram. La yukhtala syauquha, tidak boleh yukhtala, tidak boleh dipotong syauquha, maksudnya ilang ilalangnya. Wala yu'tadu syajaruha, dan tidak diperbolehkan apa? Ditebang pohonnya. Wala tultaqatu saqitatuha, dan juga tidak boleh dipungut barang yang jatuh di tanah haram ya. Illa limunsyidin, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya. Jadi kalau nanti pergi haji atau umrah di sana kan banyak orang ya, jutaan orang. Tentu mesti ada yang jatuh dompetnya, jatuh ininya, jatuh itunya, tasnya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk memungut barang tersebut, dibiarkan. Kecuali kalau kemudian hendak memungut, kemudian setelah itu mengumumkannya. Kalaupun dia mengumumkannya, itu pun tidak boleh memilikinya. Kalau hukum luqatah itu kalau diumumkan selama 1 tahun, kalau kemudian lebih dari 1 tahun, sebagaimana pernah kita sampaikan, maka setelah itu dia boleh menggunakannya. Kalau pemiliknya datang, ya diberikan apa yang tersisa. Kalau enggak ada sisa, ya selesai. Itu halal bagi dia, tapi tidak bagi yang terjadi di tanah haram. Nah, tidak boleh diumumkan kalau enggak ada yang merasa memiliki, kemudian dia bawa pulang, kemudian dia gunakan. Nah, boleh ini. Ya. Ini berbeda dengan tempat yang lain. Faman kutila, barang siapa terbunuh, fahuwa bi khair nadharaini, maka dia diberi pilihan. Salah satu di antara 2 pilihan. Maksudnya siapa? Keluarganya ya. Kalau yang terbunuh ya enggak, sudah terbunuh selesai urusannya dengan dunianya. Maksudnya keluarganya diberi pilihan. Imma yuqal, imma kadang itu dengan apa, membayar diat. Wa imma ayuqat ay qisas, yuqas ayuqtas, di qisas. Nah, di qisas oleh siapa? Ahlul qatil, keluarga dari orang yang terbunuh. No. Fa ja'a rajulun min ahli Yaman, maka datanglah seorang laki-laki dari ahli Yaman. Fa qala uktub li ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, tuliskan untukku. Faqala utubu li Abi Fulan, ila Abi Syah, namanya Abi Syah ya. Tulislah, tuliskan untuk Abi Fulan ini. Jadi apa? Ini perkataan dari sahabat ini, utub li ya Rasulullah. Diperbolehkannya menulis ilmu, hadis, yang khutbah dari Nabi SAW. Faqala Rasulullah min Quraisy illa idkhir. Maka seorang dari Quraisy yang dimaksud ini adalah siapa? Ini dalam riwayat yang disebutkan adalah Abbas bin Abdul Muttalib ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bin Quraisy, ini kadang dalam sebuah riwayat tidak disebutkan namanya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan. Yang dimaksud Rasulullah di sini apa? Mubham ini adalah siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa idkhir. Kecuali idkhir. Idkhir itu salah satu seperti ilalang begitu ya. Kemudian ya seperti itulah yang tumbuh liar. Wahai Rasulullah, fa inna naj'alu fi buyutina, sungguhnya itu ini kita jadikan untuk rumah-rumah kami. Biasanya orang-orang Arab itu menjadikan itkhir itu sebagai atap ya. Jadi atapnya biasanya pokoknya itu menggunakan pokok kurma. Kemudian setelah itu ditutupi dengan apa? Dengan itkhir ini, ilalang itu. Kemudian setelah itu di atasnya dikasih apa? Dikasih tanah liat. Jadi kalau tidak dikasih, nah kalau kita kan biasanya kalau di kampung-kampung kasih mungkin pelepah apa sama jerami, kemudian setelah itu ditutupi dengan apa. Kalau di sana enggak ada jerami, yang ada itu tadi, ilalang apa rumput yang tebal itu, kemudian taruh di atasnya, kemudian setelah itu ditutupi dengan apa, tanah liat. Fa inna naj'alu fi buyutina, kami menggunakannya untuk rumah-rumah kami. Wa kuburina, dan juga kuburan-kuburan kami. Biasanya kalau kuburan seperti itu, jadi tutupi batu, kemudian di sela-sela batu itu masih ada lubang, ditutup dengan apa? Dengan itkhir tadi itu. Kemudian setelah itu baru dikasih tanah. Nah, supaya tanahnya tidak masuk ke kuburan, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-idkhira, kecuali idkhir. Maka diperbolehkan untuk diambil atau dipotong. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ini bagi tanaman liar ya. Pohon liar maka tidak diperbolehkan ditebang. Tapi kalau pohon itu ditanam, nah seperti kalau di Mekah atau di Madinah, terutama di Madinah ya, di sana tentu banyak pohon yang ditanam karena kebanyakan penduduk kota Madinah itu kan petani. Nah, petani kurma, kalau enggak boleh dipotong misalnya, enggak mungkin. Nah, sementara itu tanah haram, haram Madinah kan enggak boleh aslinya. Tapi kalau kemudian ditanam, maka diperbolehkan untuk dipotong oleh yang menanamnya begitu. Adapun yang liar maka tidak boleh. Ya. Adapun rawi-rawinya ada 5 orang. Yang pertama Abu Nuaim Fadl bin Tukain, ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Syaiban. Ya. Syaiban Ibn Abdurrahman Abu Muawiyah Al-Nahawi. Nah, ini seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Ya. Dijelaskan oleh para ulama tentang kesokohan orang ini. Ya, Imam Ahmad mengatakan huwa sabatun fi kull masyayikh. Beliau adalah seorang yang kokoh pada setiap masyayikhnya, pada setiap gurunya. Kemudian yang ketiga adalah Yahya bin Abi Katsir, Shalih bin Mutawakkil. Nah, beliau adalah seorang a'lam as-siqatul ibad, seorang tokoh yang besar, seorang yang terpercaya di antara hamba-hamba Allah, maksudnya begitu ya. Sampai Ayub Sistani mengatakan ma baqiya ala wajhil ardi mithluhu. Nah, di muka bumi tidak ada yang tersisa seperti dia. Nah, saking banyaknya keutamaan yang beliau miliki. Ini Yahya bin Abi Katsir ini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Abu Salamah. Ini anak dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Namanya Abdullah ibn Abdurrahman ibn Aufin. Kunyahnya Abu Salamah, terkenal dengan nama Abu Salamah, seorang yang thiqah. Dan yang terakhir adalah Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Adapun faedah yang bisa kita ambil, nah, sebagai menjelaskan oleh Imam Ibn Battal, dalam hadis ini terdapat pembolehan untuk menulis al-ilmu. Sebagian orang memakruhkan menulis ilmu. Kenapa? Kata mereka, kalau orang dengan mudah menulis ilmu, nanti orang akhirnya apa? Tidak mau menghafal. Nah, tergantung dengan apa? Menulis. Nah, sementara mereka dulu para ulama itu kebanyakan adalah menghafal. Jarang di antara mereka yang menulis. Semuanya dihafal. Para sahabat semuanya menghafal. Kecuali sedikit yang menulis ya, semuanya hafal. Nah, ketika sudah mulai orang menulis, akhirnya orang tergantung dengan tulisan dan tidak mau menghafal begitu. Oleh sebab itu sebagian kaum, sebagian para ulama memakruhkannya, tetapi hadis ini sebagai hujah atas mereka. Hadis ini jelas Nabi SAW mengatakan uktubu li Abi Syamah, tulislah atau tuliskanlah untuk Abi Syah ini, orang Yaman ini, begitu. Dan sebagian para ulama sebagaimana saya katakan mengharamkannya karena dikhawatirkan ini akan bercampur dengan wahyu berupa Al-Quran. Itu pada saat zaman Nabi SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abi Sa'id, ista'dan Rasulullah SAW fil kitabah falam ya'dan lana. Kami minta izin kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk menulis. Beliau mengatakan falam ya'dan lana, tidak, kami Nabi SAW tidak mengizinkan untuk kami. Ya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Zaid bin Thabit, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla naktuba syai'an. Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak menulis sesuatu apapun kecuali apa? Al-Quran. Baru kemudian setelah itu, ketika Al-Quran turun semuanya, sehingga tidak dikhawatirkan tercampur dengan hadis Nabi SAW, baru kemudian para ulama mulai zaman, para sahabat menulis hadis Nabi SAW. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz dikhususkan untuk menulis tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga dan dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya pada saat khutbah itu dianjurkan untuk di tempat yang tinggi. Khutbah Jumat, khutbah Id, begitu ya. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW naik ke punggung unta, kemudian khutbah di hadapan para sahabatnya supaya orang yang di depannya melihat. Melihat dan kemudian mendengar suaranya dengan jelas seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sebagian orang berdalil dengan hadis ini berpendapat bahwasanya kota Mekah itu dibuka dengan ditaklukkan oleh Nabi SAW, bukan dengan jalan damai, dengan kekerasan, dengan perang begitu ya. Karena disebutkan dalam hadis ini wasallallahu alaihi Rasulullah SAW wal mu'minina, Allah SWT menguasakan atas ahli Mekah, penduduk Mekah, Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabatnya begitu. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kota Mekah ditaklukkan dengan apa? Dengan damai. Dan juga dalam hadis ini terdapat dalil tentang apa haramnya menebang pohon yang ada di haram, baik haram Mekah ataupun haram Madinah, kecuali yang ditanam oleh manusia ya, ditanam oleh masyarakat di sana, maka diperbolehkan ya. Dan juga diharamkannya untuk apa? Untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang liar ya, baik itu ilalang ataupun yang semisalnya. Ya, begitu. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa Nabi SAW beristihad ya. Beristihad, nah apabila di situ tidak ada apa dalil yang menunjukkan tentang larangannya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Seperti ketika ditanya oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, illal itkhirah, kecuali itkhir, Nabi SAW illal itkhir. Ini istihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istihad beliau yang pada saat itu tidak disebutkan tentang apa itkhir ini, tapi kemudian beliau menyebutkan illat itkhir, kecuali itkhir, maka tidak mengapa kalau kemudian dipotong dan dimanfaatkan, begitu. Dan dalam hadis ini juga terdapat apa? Bahwasanya keluarga orang yang terbunuh itu mempunyai pilihan. Yang pertama adalah apa? Qisas. Kemudian yang kedua, kalau tidak qisas, maka apa? Bayar diat. Kalau tidak, maka dimaafkan. Diberi maaf. Tidak dikisos dan juga tidak diminta untuk bayar dimaafkan begitu. Ini ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa ambil faedah ilmunya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.